Al-Mansurah Cilacap, Purbalingga, di mana Solo. Enggak ada. Karena mereka menyampaikan berita ke Syekh Utsman bahwasanya itu radio satu-satunya. La haula wala quwata illa billah. Saya bilang, ya Syekh, bal fi kulli mantiqah, di setiap daerah ada radionya, minimal streaming, betul enggak ya? Ada. Syekh kemudian terdiam begini. Saya bisa memastikan bahwasanya berita yang sampai kepada Syekh Utsman palsu. Jangankan saya. Wonge dhewe ngakoni kok. Kan begitu. La haula wala quwata illa billah. Enggak usah ribut lah gitu. Masalah ilmu kalam juga ini hampir semakna. Ilmu kalam di Al-Madinah. Kok ribut? Sampai murid-muridnya bersumpah tidak ada ustate lo. Ustaz Johari mengaku ini saya dapat sudah. Kalau kemarin bulan lalu yang saya bacakan transkripnya ya. Nah, ini suaranya sudah saya bawa ini. Oh, iya. Loh, piye? Tapi masih belum diserahkan kepada kalangan umum kan ini. Ini ada suaranya nih. Baru dapat tadi malam. Persiapan dong. Maksudnya kita berbicara harus pakai data kan ya. Tidak asal tuduh enggak. Ribut. Wah enggak benar. Saya sudah klarifikasi ke pengurusnya. Sudah klarifikasi murid-muridnya. Murid-muridnya membantah. Bersumpah. Enggak usah banyak sumpah. Hati-hati dengan sumpah. Ini loh. Sejauh hari. Bahkan suratnya sudah. Saya dapatkan juga fotonya. Surat dari pengajarnya. Bahwa memang betul-betul ada muatan kurikulum ilmu kalam. Yang namanya Madrasah Aliyah yang ikut Depak ya ada. Ada. Jadi yang disepakati dulu ada apa enggak kan gitu. Bukan langsung diajarkan apa enggak ini dulu. Ini nomor 2 nomor 3. Yang nomor 1 ada apa enggak ilmu kalam di Al-Madinah kan gitu. Enggak ada. Lah ini ngaku sudah ngaku piye tuh. Kalau mau didengarkan kapan-kapan. Nah, wallahu a'lam bishawab begitu. Sebagian ikhwah bingung kenapa tidak boleh memakai buku pelajaran bahasa Indonesia terbitan Al-Madinah sementara kita masih memakai Al-Muyassar karya orang Persis, kita juga masih memakai Al-Amthilah At-Tasrifiyah karya orang Sufi dan buku-buku lain dalam masalah bahasa yang penulisnya bukan dari Ahlussunnah. Insyaallah mulai saat ini buku-buku yang kita pakai adalah buku-buku Ahlussunnah. Di beberapa nahwu dan sharaf alhamdulillah ini keluasan. Nah, jadi jangan dijadikan alasan, itu aja bisa. Kalau salah kok dijadikan alasan? Kan gitu. Mulai sekarang usahakan buku-buku yang diajarkan adalah buku-buku ahli sunnah yang disusun oleh ahli sunnah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, beda. Nah, kalau apa namanya buku terbitan Al-Madinah dan yang lain, karena mereka mengaku-akukan itu sebagai metode pendidikan salafus saleh. Seperti yang disebutkan dalam brosur ini, yang apa namanya yang berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Banyak banget ya. Tolong jelaskan apa manfaat tahzir bagi dakwah ahli sunnah. Apakah salaf kita juga pernah melakukannya? Bagaimana tanggapan ustaz terhadap orang yang alergi tahzir? Karena kalangan ahli sunnah ada yang alergi. Dan apakah mereka masih bisa dikatakan ahli sunnah salafiyun? Ya tetap dikatakan ahli sunnah salafiyun, tapi baru belajar. Mungkin baru setahun, dua tahun. Jadi belum mengerti. Itu tadi pentingnya kajian-kajian masalah manhaj. Nah, walhamdulillah berdasarkan informasi dari Ustadz Saidin beberapa waktu yang lalu ketika kita ada pertemuan di Kalibagor, beliau sudah menyampaikan bahwa di Sumpyuh ini sudah pernah dikaji kitab Salusuyuf, kemudian Ad-Durul Manthur, kitab-kitab manhaj. Di dalam kitab-kitab itu tahdzir dari ulama as-salaf. Alhamdulillah di Sumpyuh pernah diadakan kajian seperti itu. Sudah cukup, itu bukti. Kalau pertanyaan apakah salaf kita juga pernah melakukannya, ada, sudah melakukannya. Dan kitab-kitabnya sudah pernah dibahas. Walhamdulillah. Masalah alergi dan tidak alergi, yaitu tadi kembali kepada kejujuran kita untuk mengaku sebagai ahlu sunnah ataukah tidak. Wallahu'alam. Bagaimana sikap seorang istri yang mengetahui suaminya hanya mempunyai pekerjaan di pondok dan gajinya minim, misal 300 ribu per bulan, sedang keperluan keluarganya lebih dari itu. Si istri sudah berusaha untuk berdagang, tapi qadarullah tidak pernah tetap jualannya, sehingga sang istri sembunyi-sembunyi hutang ke orang-orang yang berbeda. Dosakah sang suami itu? Jazakumullah khairan. Ya, untuk mengatakan dosa itu berat. Artinya memastikan dosa si A dan si B, si C itu bukan perkara yang ringan. Tetapi kalau dikatakan salah, salah. Dikatakan salah, salah. Tugas suami memang untuk memberikan nafkah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan bergaulah kalian kepada istri-istri kalian dengan cara yang baik. Kalau kita baca tafsir tentang al-ma'ruf bil ma'ruf, disebutkan sesuai dengan urfnya, uruf masyarakat setempat. Seperti yang diterangkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Al-Qawa'idul Hisan, nah, tentang uruf dijelaskan sebagai contoh di sana sesuai uruf masyarakat setempat. Nah, kalau misalkan uruf masyarakat setempat per bulan istri itu dikasih 700 ribu, usahakan kasih 700 ribu. Nah, 300 ribu sekarang serba kurang memang. Habis untuk listrik, air dan pulsa. Kan itu untuk makan, untuk kesehatan, untuk tabungan, untuk nengok orang tua, untuk sedekah, untuk infak, untuk ta'awun, kurang. Dan itu tugas suami. Konsekuensi Anda sebagai suami ketika mengikat ijab kabul mitsaqan ghalidha. Kan itu perjanjian yang berat. Nah, untuk dilaksanakan itu ya sadari bahwasanya memang itu tugas Anda. Bukan hanya mengatakan ya sabar tawakal, ini mulia, berdakwah, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah kepada umat. Iya, di antara isi Al-Quran dan Sunnah adalah menafkahi keluarga. Oh, alasannya berdakwah. Di antara isi dakwah yang disampaikan Nabi alaihi salatu wasalam, antud'imaha idza ta'imta wa antaksuaha idza kasaita, idza iktasaita. Engkau berikan istrimu makan kalau engkau makan, engkau berikan pakaian pada istrimu seperti pakaian yang engkau pakai. Lah kalau saya enggak makan, istri saya enggak makan juga, Ustaz. Gitu. Ya tidak, jangan dibolak-balik. Itu kewajibanmu memberi makan maksudnya. Kewajibanmu memberi pakaian. Nah, ini Masya Allah hidup rumah tangga sampai 7 tahun, istrinya enggak pernah pakai baju baru. Itu aja. Dulu warnanya hitam, sekarang jadi abu-abu. Kan gitu. Hitam jadi abu-abu. Itu tugas suami. Jangan menghindar, jangan cari-cari alasan, apalagi membawa nama agama. Yang penting tawakal, sabar. Nah, bukan seperti itu. Bekerja, atur waktu, di-manage sebaik-baiknya. Kerjasama, berbicara dengan pihak pondok, saya hanya bisa membantu dari pagi sampai zuhur. Itu komunikasi secara baik. Dari zuhur setelahnya, saya akan mencari ma'isyah, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak saya. Keluarga saya juga masih ada. Nah, itu cara yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Pangapunten Ustaz. Oh nggih, sami. Nggih. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa membantah kalam Syekh Rabi dalam Jarh wa Ta'dil adalah termasuk bid'ah. Apakah ucapan ini benar? Kan gitu. Membantah kalam Syekh Rabi dalam Jarh wa Ta'dil adalah termasuk bid'ah. Apakah ucapan ini benar? Nah. Kalam Syekh Rabi secara umum kan gitu. Sama juga dengan kalam ulama lainnya. Selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak ada yang maksum. Jangankan Asy-Syaikh Rabi, para ulama mulai dari Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Naam. Asy-Syafi'i semuanya. Beliau-beliau mengakui bahwa beliau adalah manusia biasa. Kata Imam Malik rahimahullah, "Innama ana basyarun ukhti'u wa usib." Saya ini manusia biasa, kata Imam Malik. Saya ini manusia biasa, bisa salah, bisa benar. Tapi tidak berhenti sampai di situ nasihat Imam Malik. Kalau kalian lihat pendapatku sesuai dengan sunnah, ambil. Pendapatku yang menyelisihi sunnah, tinggalkan. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan, "La yahillu li ahadin an ya'khudha biqaulina ma lam ya'rif min aina akhadnah." Kata Imam Abu Hanifah, tidak halal, tidak boleh bagi siapapun berpegang, berpendapat dengan pendapatku sementara dia tidak tahu sumber hukum dari pendapatku itu apa. Berat loh pesan dari Imam Abu Hanifah. Kita mengatakan boleh kok. Kenapa boleh? Imam Abu Hanifah mengatakan boleh. Kamu tahu dalilnya Imam Abu Hanifah? Enggak tahu. Imam Abu Hanifah sudah pesan, enggak boleh. kita berpegang dengan pendapat beliau, sementara kita sendiri tidak tahu sumber hukumnya. Luar biasa para ulama itu. Nah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, la tuqalliduni wa la tuqallidu Syafi'iyan wa la tuqallidu Tsauri wa la tuqallidul Auza'i. Jangan bertaklid kepadaku, jangan bertaklid kepada Syafi'i, jangan bertaklid kepada Tsauri, jangan bertaklid kepada Al-Auza'i. Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, idza wajadtum fi kitabi ma wafaqal kitaba was sunnah fakhudhu wa ma khalafahuma fatruku. Yang kalian temukan dalam kitabku, kata Imam Syafi'i, dan itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ambil. Tapi yang bertentangan dan menyelisih Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan. Itu kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Cukup, saya kira masing-masing imam, masing-masing ulama tadi, kita sebutkan satu nukilannya. Asy-Syaikh Rabi' pun demikian. Kita tidak manadda'il ismata li Syaikh Rabi'. Kita tidak mengatakan Syaikh Rabi' itu maksum. Kita tidak mengatakan Syaikh Rabi' itu maksum. Tetapi sekarang pertanyaannya, fatwa, penjelasan, pelajaran, tulisan beliau, kalau misalkan disampaikan berdasarkan bukti, berdasarkan dalil, apa alasan kita untuk menolaknya? Kan begitu. Kalau ternyata yang beliau sampaikan benar, hak, wasawab, apa alasan kita untuk menolaknya? Apa alasan kita untuk membantahnya? Nah, ini kesalahan kita. Kalam ulama seperti Asy-Syaikh Rabi, yang kalam tersebut memang berdasarkan dalil Al-Quran, Sunnah, berdasarkan data yang akurat, informasi yang valid, kemudian tidak kita terima, itu yang salah, menyelisihi manhaj salaf. Wallahu a'lam bissawab. Afwan Ustadz, apa benar dulu Ustadz Luqman pernah diperingatkan Syekh Rabi sebagai Ikhwanul Muslimin yang menyusup ke barisan Salafiyin? Sudah dijelaskan tadi ya. Alhamdulillah. Saksinya adalah Ustadz Ashkari dan yang lainnya. Ustadz Ahmad Khadim dan rombongan waktu itu. Yang langsung bertanya kepada Syekh Rabi. Dan Syekh Rabi mengatakan, innama aqul akhsya alaih. Waktu itu saya hanya mengatakan saya khawatir saja. Tapi itu dulu. Tapi sekarang tidak. Fa ana uzakki, sekarang saya memberikan tazkiyah kepada Ustaz Luqman. Nah, persaksian dari para ulama seperti Syekh Arafat, Syekh Muhammad bin Ghalib dan ulama-ulama yang lainnya, ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Musabi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Musabi datang ke Mekah bertemu dengan Syekh Rabi, Syekh Rabi memberikan pesan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Musabi, kalau Anda datang ke Indonesia, datanglah berdasarkan undangan dari Luqman dan asatidah yang bersamanya. Tazkiyah dari Syekh Rabi. Para ulama kita yang datang setiap tahunnya menghadiri daurah nasional masyayikh itu, mereka semua berdasarkan tazkiyah dari Syekh Rabi. Adapun kesaksian secara nyata dari asatidah dan ustaz dan ikhwan-ikhwan kita sudah luar biasa. Semisal pada saat Ustaz Luqman dan yang lain berkunjung ke masjid Syekh Rabi untuk bertemu, Syekh Rabi terlihat capek, lelah. Selesai sholat ingin cepat-cepat masuk rumah, ingin cepat-cepat masuk mobil, karena dari masjid ke rumah harus naik mobil. Beliau sudah lemah fisiknya, capek pengen masuk mobil. Ternyata lihat Ustaz Luqman masuk, yang lainnya nggak diminta masuk, Ustaz Luqman doang masuk. Kan itu, yang lainnya jalan kaki dari masjid sampai ke rumah jalan kaki. Dipikirnya rombongan setelah sampai rumah terus turun. Enggak, turun di rumah Ustaz Luqman diajak naik sendiri di perpustakaannya, diajak ngobrol berdua, dimuliakan sekali. Nah, ini tazkiyah dari Syekh Rabi kepada Ustaz Luqman hafizahullah ta'ala. Saya dulu dengar kalau Ustaz Zulkarnain telah taubat dari sekian poin kesalahan, tetapi sekarang saya dengar taubatnya Ustaz Zulkarnain belum diakui. Ini kenapa Ustaz? Mohon penjelasannya. Itu tadi, karena poin-poin kesalahannya sendiri kemudian dilanggar, kan gitu. Seperti misalkan berlepas diri dari Ja'far Saleh, dari Abdul Bar, dari yang lain. Sekarang masih berhubungan. Apa namanya? Kejujuran dan kebenaran ketika menyatakan rujuk Bahkan poin-poin rujuknya jelas itu adalah kesengajaan, dihapus dari website pribadinya. Nah, wallahu alam. Afan Ustaz, kenapa Syekh Rabi tidak mentahdir Syekh Saleh Fauzan? Belum. Itu masih tanda tanya. Padahal beliau masih memuji Ustaz Dzulkarnain. Itu maksudnya. Nah, Syekh Rabi sudah meminta kepada asatidah kita agar data-data tentang Ustaz Dzulkarnain dikirimkan ke Syekh Saleh Fauzan. Dan Syekh Rabi sendiri menyatakan siap untuk menjadi pihak yang menyampaikannya kepada Syekh Saleh Fauzan. Tunggu saja. Iya kan, mudah-mudahan cepat. Afwan Ustaz, saya belum lama ngaji Salafi, tetapi akhir-akhir ini saya bingung karena sepertinya ada dua kubu yang saling mentahdir dan masing-masing kubu punya ulama. Tolong Ustaz, ini dijelaskan kepada umat agar umat tidak lari atau bahkan menjadi orang yang menentang. Begitu. Alhamdulillah, ini hanya kasuistis saja, kasuistik. Tidak semua orang yang ngaji, baru ngaji juga seperti ini. Pasti banyak orang yang baru ngaji juga bisa langsung terima dan tidak pusing, justru mengambil, wah ilmiah banget nih Salafi ini, kan gitu, ilmiah banget, betul-betul ingin menjaga kemurnian, kan gitu, ingin betul-betul menjaga kesucian dakwah itu, sampai-sampai yang keliru seperti itu langsung diingatkan, jangan, ditegur, betul-betul solid Salafi ini. Ada yang mantep seperti itu, langsung menyatakan mantep. Kenapa? Menganggap dan menilai Salafi itu solid. Dikit aja yang mulai nyimpang, hei, lurus. Paham maksud saya? Banyak orang seperti itu. Dikit, lurus, mantep. Jangan, lurus ya, kanan. Sini, ya, enggak. Mantep orangnya ini. Prinsipnya mantep, kuat. Begitu. Jadi, Anda yang baru ngaji, kan gitu, Anda yang baru ngaji, mungkin perlu, apa namanya, untuk mendengarkan secara khusus tentang kajian-kajian manhaj, bahwa ulama kita ahli sunnah, ulama salaf memang mengajarkan metode seperti ini, membela sunnah, membela ahli sunnah, mentahdir dari bid'ah dan ahlul bid'ah. Nah, mentahdir bid'ah dan ahlul bid'ah. Insya Allah kalau Anda terus mengikuti kajian seperti ini akan paham. Terus cari informasi, bertanya. Lima menit lagi. Apakah benar ada pembagian ulama salafi menjadi dua, ulama yang membahas bantahan-bantahan dan ulama yang tidak membahas rudud? Mohon penjelasannya. Untuk dibagi-bagi seperti ini tidak benar. Semua ulama ahli sunnah pasti membahas tentang rudud, pasti membahas tentang bantahan-bantahan. Tetapi ada yang lebih spesialisasi lagi, kan begitu. Semua ulama ahli sunnah berbicara tentang kesesatan, memperingatkan umat dari kesesatan. Tetapi di antara mereka ada yang lebih mengkhususkan diri, spesialisasinya di bidang itu. Seperti Syekh Al-Albani, berapa banyak ucapan beliau tentang Ikhwanul Muslimin, tentang Hizbut Tahrir, tentang Jama'atut Tabligh. Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin pun seperti itu, berbicara tentang kesesatan-kesesatan, kelompok-kelompok di dalam Islam berbicara. Nah, tetapi ada lagi yang lebih khusus, berdasarkan pengakuan dari Syekh Al-Albani sendiri. Berdasarkan pengakuan dari Syekh Al-Utsaimin sendiri seperti yang telah kita sebutkan tadi. Nah, wallahu alam. Ada yang kertasnya sama, ada yang tulisannya sama. Ini apa, apa benar dulu Ustaz Luqman pernah ditahdir Syekh Rabi sebagai Ikhwanul Muslimin? Apakah sekarang sudah dicabut tahdir tersebut? Ya, sudah dijelaskan tadi. Memang banyak berita seperti ini tersebar. Oh, yang pihak yang mengatakan itu sudah menarik kok masih dipakai, kan itu. Aduh. Mana pertanyaan yang diajukan Ustaz Luqman kepada Syekh Rabi sehingga muncul tahdiran terhadap Dzulkarnain? Kok sampai sekarang belum dijawab? Karena bisa jadi pertanyaan tidak sesuai realitanya, mohon dijelaskan. Sekarang pertama, kalau pertanyaan itu disampaikan kepada Anda, langsung terima apa enggak? Apa jangan-jangan ini cuma alasan doang? Penting itu, penting digarisbawahi. Karena ada sekian kasus seperti itu. Mana buktinya? Dikasih bukti? Enggak. Paham maksud saya? Ada banyak orang beralasan seperti itu. Sekarang sudahlah, kok enggak usah masalah dijawab atau belum dijawab. Yang ditahdir saja ngakoni kok ya. Yang ditahdir itu ngakoni, saya bertaubat, saya mengaku salah, saya meminta maaf. Itu ditulis sendiri oleh Ustaz Dzulkarnain dan ditempelkan ya di websitenya, diakui sendiri kok. Kita kenapa sih kita ribut tentang sesuatu yang oleh pelakunya sendiri diakui? Masya Allah, piye to yo. Nah, masya Allah, ini pertanyaan banyak sekali, kapan-kapan dijawab lagi. Waktunya habis, ditunggu di Kalibagor. Tetapi sebagai penutup, ini apa namanya, kata-kata emas dari Syekh Rabi. Kata Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, wa nahnu la nantaliku min harbin kama tafhamun. Saya, kata Syekh Rabi, ketika melakukan apa namanya aktivitas dakwah seperti ini, membantah, berbicara tentang jarah wa ta'dil, itu latar belakangnya bukan karena ingin perang dan ribut seperti yang difahami sebagian orang. Walakin nantaliku min badin nasihati lakum walil muslimin. Tetapi kami lakukan itu untuk menyampaikan nasihat untuk seluruh kaum muslimin. Ya'lamul maqasid, dan Allah saja yang maha tahu tentang maksud dan niat kita. Hanya Allah yang tahu maksud dan niat kita. Wa anal an qadamayya ala atabatil qabri. Saya sekarang ini, kata Syekh Rabi, kedua telapak kakiku ini loh sudah berada di daun pintu kubur. Ini Syekh Rabi yang sudah umurnya 84 tahun tersepuh. Beliau mengakui ala atabatil qabri, la uridu minad dunya syai'an. Saya tidak ingin, tidak berharap dunia sedikit pun ketika berbicara tentang jarah wa ta'dil, ketika membantah kelompok-kelompok sesat itu. Enggak ada tujuannya dunia. Dapat bantuan, dapat ini, kucuran dana, tidak ada. Wala uridu manasib, saya juga tidak mengharapkan kedudukan, pangkat, enggak. Walillahil hamd, segala puji bagi Allah. Qad rafattu kulla hadhihi al-umur fi anafawani syababi. Semua ini sudah saya tolak ketika sejak saya masih muda. Tidak mau yang namanya pangkat, jabatan, kedudukan, dunia, harta dan yang semisalnya itu. Saya tidak pernah berharap seperti itu. Wa wallahi wa ana talibu ilmin, demi Allah, ketika saya masih dalam taraf belajar menjadi talib ilmu, kuntu aqulu fi nafsi, saya selalu menanamkan pada diriku, lau uqtiya mansiba a'la wazirin wallahi la uqaddimuhu ala talabil ilmi. Sekalipun saya diberi kedudukan menteri yang paling tinggi, menteri yang paling tinggi, demi Allah tidak akan saya pilih kemudian saya kalahkan talabul ilmi. Tidak. Hadza tabi'i, ini sudah tabiat saya, lebih cinta kepada ilmu daripada dunia, kedudukan, jabatan, harta. Wa tabi'i wallahi an nushu lil muslimin, tabiat saya alhamdulillah demi Allah adalah memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Wal hirsu ala hidayati syabab, dan memiliki semangat untuk memberikan petunjuk kepada para pemuda. Wa ana ubayyin dalalati sayyid kutub wa ghairihi tafsiran lisyabab bidinillahil haqq. Saya menjelaskan kesesatan-kesesatan Sayyid Kutub dan juga kesesatan-kesesatan orang lainnya hanya untuk memberikan pencerahan kepada kaum muda tentang agama Allah yang benar itu seperti apa. Wa tafsiran lahum bimawaqi'id dalal, juga menyampaikan, menjelaskan kepada mereka kaum muda tentang poin-poin kesesatan. Liyunqidhu anfusahum minha, agar mereka mau menyelamatkan diri dari kesesatan. Waliyatajannabuha waliyasiru fi siratillahil mustaqim, sehingga mereka bisa menjauhi jalan-jalan kesesatan, mereka mau berjalan di atas jalan Allah yang lurus. Ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa, sehingga mereka nanti bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Wa as'alullaha tabaraka wa ta'ala an yuhaqqiqa hadzal amal fil ummati qariban ajilan inna rabbana la sami'ud du'a. Saya berharap dan meminta kepada Allah agar mewujudkan cita-cita ini, keinginan ini untuk umat dalam waktu dekat secepat-cepatnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar doa. Maka ikhwati fillah barakallahu fikum, melalui majelis ini marilah kita mengingatkan diri sendiri untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus istiqomah, mendapatkan hidayah, tegak, tegar, kokoh, bersabar di atas manhaj ini. Walaupun berat, walaupun susah, walaupun sulit, meskipun rumit. Nah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus mendapatkan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk untuk kami ke jalan yang lurus, dan ya Allah, tetapkanlah kami di atas jalan yang lurus ini. Kita selalu membaca doa yang dibaca oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Allahumma amitna 'alal islami was sunnah. Ya Allah, wafatkanlah kami semua di atas Islam dan di atas sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kalau ingin menjadi seorang salafi, pengikut manhaj salaf, inilah jalan salaf. Inilah jalan salaf. Ikuti, turuti, patuhi. Jangan keluar dari aturan yang telah dibuat oleh ulama salaf. Ingin berdiri sendiri, punya ide sendiri, punya pemikiran yang berbeda, tidak. Ini jalan salaf. Ikuti, turuti dia sampai kita meninggal nanti. Sampai kita meninggal nanti. Yang jelas, yang selalu diingat selalu, bahwa apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita yakini, itu semua ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus selalu diingat, sehingga kita selalu bisa bersikap adil, jujur, dan siap untuk menerima kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.